warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin nabiyina wa sayyidina hasibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala qawluhu wala hamata bitakhfifil mimi ala sahihi. Qala al-farra'u al-hamatu ghairun min tuyuril laili ka'annahu ya'ni al-bumata. Qala ibnul a'rabi kanu yatasya'amuna biha idza waqa'at ala baiti ahadihim yaqulu na'at ilayya nafsi aw ahadan min ahli darin ahli dari faja'al haditsu binafyi dzalika fa ibtal wa ibtalihi. Qauluhu wala sofaro bifatkhil fa'i rawa Abu Ubaidata fi horibil hadithi an Ru'bata annahu qala hiya hayatun takunu fi batni fil batni tusibul masyiata wan nasa wa hiya a'da minal jarbi minal jarobi indal arobi wa ala hadha fal muradu binafihi ma kanu yaqtakiduna minal adwa wa mimman qala bihadha Sufyan ibn Uyainata wal imamu Ahmada Ahmadu wal imamu Ahmadu wal Bukhari wa ibn Jaririn wa qala akharuna al muradu bihi syahrun safarun wa nafyu lima kana ahlul jahiliyati yaf'alunahu fin syahru safarin itu Pak. Syahru safarin. Baik terus? Ya. Sebentar. Wa nafyu lima kana ahlul jahiliyati yaf'alunahu fin nasi'i wa kanu yuhillul muharrama wa yuharrimuna safara makanahu wa huwa qawlu malikin wa rawa Abu Dawuda an Muhammad ibn Rashidin amman sami'ahu yaqulu inna ahlal jahiliyati yatasya'amuna bisafara bisafarin oh bisafarin safar itu munsharif ya ya wa yaquluna innahu syahrun mas'umun fa'abtolan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika qala ibn rajabin wa la'alla hadzal qawla asbahal aqwala asbahul aqwali asbahul aqwali asbah khobar dari la'alla nah dia marfu dan dia isim tafdil ya, terus watasya uma Itu wawunya waw istinafiyah berarti watasya umu bisofarin huwa min jinsit toir tiaroti almanhi anha wakadhalika atasya umu wakadhalika atasya umi atasya umu biyaumin minal ayyami kayaumil arba'i kayaumil arba'i watasya umu ahlul jahil. Nah, mudhofun ilaih. Ya. Mudhofun ilaih wa huwa mudhof. Watasya'umu ahlil jahiliyati. Watasya'umu ahlil jahiliyati bisawwalin bin nikahi fihi khosotan. Nah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masih syarah dari hadis Abu Hurairah yang Rasulullah SAW menyatakan la adwa wa la tiarata wa la hamata wa la safara. Nah, ini kan disebutkan oleh Nabi enggak ada adwa. Adwa sudah kita sebutkan itu maknanya apa? Penyakit menular dengan sendirinya. Wa la tiarata enggak ada kesialan, wa la hamata. Nah, hama ini ya, dia kayak ada sebenarnya hamah ini Ta'irun min tuyuril lail, burung yang muncul di malam hari. Ya, kayak di kita lah burung apa tuh kalau di malam hari? Burung. Nah, burung kayak gitulah. Ya, orang-orang Arab dulu mengklaim atau punya anggapan kalau burung itu hinggap di rumah atau di tempat salah seseorang, ya, ini akan memberitahu ada kematian di situ. Atau dalam waktu dekat akan ada kematian di situ. Dan anggapan tatoyur seperti ini itu sudah menjalar bukan cuma di Arab, di Indonesia bahkan. Saya kan sekitar dulu tiap tahun nonton film G30 SPKI ya. Ada itu rumah jenderal siapa itu? Nah, yang dia beranggapannya double nih. Pertama dia dengar burung. Burung itu terus dia udah feeling enggak enak ya. Terus dia tanya ke istrinya, tanggal apa ini? Ya, hari apa ini? Nah, terus dia anggapan enggak enak. Ya, ya enggak, habis itu datanglah pasukan PKI dan Cakrawirawa gitu kan. Nah, itu menggabungkan tuh dua hal tuh. Tanya hari apa ini, tanggal apa ini. Terus dia dengar burung. Coba aja deh dengerin lagi. Saya enggak nganjurin antum nonton lagi ya. Tapi memang di situ ada, ya. Ada ya. Ya, ada orang dulu tiap tahun nonton. Nah. Jenderalnya orang Jawa. Ya, jenderal orang Jawa. Dia nanya ke istrinya hari apa ini, tanggal apa, dijelasin sama istrinya tanggalan Jawa. Dan dia menganggap, oh ini hari sial. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Wala hamata bitakhfifil mim. Mimnya itu enggak tasdid. Ya. Qala al-Farra. Berkata al-Farra, al-hamatu tayrun min tayril lail. Dia adalah sebuah burung yang ada di malam hari. Ka'annahu ya'ni al-bumah. Ya. Ah, mungkin seakan-akan yang beliau maksud adalah bumah, burung hantu. Qala Ibnul A'rabi. Ya. Berkata Ibnul A'rabi. Ibnul A'rabi ini ulama Ahlussunnah. Ya. Abu Abdullah Muhammad Ibn Ziyad. Ya. Ibnu Al-A'rabi. Al-Hashimi. Taib. Ini ulama Ahlussunnah. Yang Sufi, yang Zindik, Ibnu Arabi. Iya. Kanu yatasyamuna biha. Kata Ibnu Arabi, mereka dulu orang-orang Arab dulu ya, menganggap sial dengan adanya burung bumah tadi. Burung hantu yang seakan-akan burung hantu di malam hari. Idza waqa'at ala baiti ahdihim, apabila burung itu hinggap di rumah salah seorang di antara mereka. Yaqulu na'at ilayya nafsi. Nah, ketika dia melihat ada burung hantu hinggap di rumahnya, bertengger di rumahnya, nanti dia akan mengatakan na'at ilayya nafsi. Ya. Ini seperti tanda kematian untuk diriku. Nah, itu kayak tadi film G30 PKI tadi, ada jenderal. Ya, ya. Ketika ada burung gagak atau burung hantu di rumahnya, dia dengar langsung dia feeling enggak enak. Dia merasa akan ada kematian. Dan anggapan ini masih ada. Kalau malam-malam ada burung kayak gitu, oh ini biasanya ada yang mati entar di sini nih. Nah, ini kesyirikan. Ya. Au ahadan min ahli dari, atau oh ini akan ada kematian ini. Berita kematian salah seorang dari keluargaku. Waja al hadis bi nafi dzalika wa ibtalihi. Maka hadis ini datang untuk membatalkan demikian. Alhamdulillah. Ya hadikumullah isbalak. Hadis ini datang untuk menafikan dan membatalkan anggapan demikian. Ya, dari apa yang diyakini oleh orang-orang Arab. Baik, jelas ya makna la adwa wala tiyarata wala hamata. Itu jelas saya paham ya. Ini yang dinafikan oleh Nabi, wala safara dan tidak ada safar. Nah. Apa itu safar? Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini bi fathil fa safar. Warwa Abu Ubaidata fi Gharibil Hadis, Abu Ubaidah meriwayatkan dalam kitab Gharibul Hadis an Ru'bah, dari Ru'bah annahu qal ya hiya hayyatun takunu fil batni. Jadi yang namanya safar dia adalah kayak hayyah, kayak perut ular ya, apa namanya yang di perut, cacing. Cacing yang ada di dalam perut, tusibul masyiyata wan nasa, yang dia bisa mengenai hewan ya. Hewan-hewan di sini, hewan ternak atau ya, manusia. Wahia a'da minal jarab. Dan dia lebih menular daripada penyakit lepra. Ya, indal Arab, menurut orang-orang Arab. Nah, jadi ada keyakinan nih. penyakit ini, sofar ini, yang cacing ini yang ada di perut manusia atau hewan, punya keyakinan orang Arab ini lebih cepat menularnya. Dan mereka meyakini lebih cepat menularnya pada dirinya sendiri tanpa ada izin dari Allah. Jadi punya keyakinan kayak begini. Ya, barakallahu fikum. Ya, asyaddu minal Arab, ya, asyaddu minal jarab indal Arab, itu maksudnya. Ya, maka dinafikan menularnya tadi dengan sendirinya. Bukan dinafikan keberadaan status dari sofar ini yang memang bisa menular. Perhatikan ya. Jadi kalau memang ada penyakit menular, memang sunatullah dia menular. Tapi menularnya itu dengan izin Allah. Ya, menularnya dengan izin Allah. Corona menular, iya memang menular. Ya, tetapi dengan izin Allah. Kalau ada yang meyakini corona bisa menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, nah bawain hadis ini kepada mereka yang meyakini demikian. La adwa, kita katakan. Nah, jadi bukan dinafikan penyakit yang menular itu enggak ada. Wah, hoax, enggak demikian. Ada, sunatullah ada. Allah menciptakan penyakit, ada yang menular, ada yang enggak menular. Tetapi semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fal muradu binafyihi ma kanu ya'taqidunahu minal adwa. Maka yang dimaksud dengan dinafikan di sini, dinafikan sofar, yaitu apa yang mereka yakini dulu berupa penyakit menular. Apalagi orang-orang Arab mengatakan menularnya penyakit sofar lebih dahsyat daripada menularnya penyakit jarab, ya. Penyakit jarab, ya, lepra, kudis. Wa mimman qala bi hadza Sufyan ibn Uyainah, di antara para ulama yang menyatakan demikian Ibn Uyainah, Imam Ahmad, Bukhari dan Ibn Jarir. Wa qala akharun, dan ulama yang lainnya mengatakan la safara, maksudnya al murad bihi syahrus safar. Yang dimaksud di sini adalah bulan safar dari bulan-bulan Hijriah. Wa nafyu limakanu ahlul jahiliyyati yaf'alunahu fin nasi'i. Nah, yang dinafikan adalah tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dalam masalah nasi, mengulur waktu pembayaran. Ya. Baik. Wa kanu yuhilluna al-muharram wa yuharrimuna safar makanahu wa huwa qaulu Malikin. Nah, sementara Imam Malik mengatakan di sini mereka orang-orang jahiliyah dulu menghalalkan bulan Muharram. Padahal bulan Muharram adalah bulan haram dalam Islam, di antara 4 bulan suci. Nah, orang jahiliyah enggak, mengatakan ini bukan bulan haram, bulan biasa. Ya. Dan justru malah mensucikan bulan Sofar. Padahal bulan Sofar dalam Islam bukan bulan suci. Bulan suci cuma 4. Sofar enggak masuk, begitu. Nah, orang jahiliyah dulu kebalikannya. Nah, ini pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan ketika mentafsirkan hadis la safar, kata Imam Malik, inna ahlal jahiliyyati kanu yuhalliluna safar wa yuhilluna aman, ya, wa yuharrimuna munahu aman. Baik. Ya. Ini. Kemudian wa ra'a Abu Dawud an Muhammad ibn Rashid amman sami'ahu, dari Muhammad bin Rashid, dari orang yang dia dengar, yaqul, mengatakan, inna ahlal jahiliyyati yatasya'amuna bi safarin. Ya, orang-orang jahiliyah menganggap sial pada bulan Sofar. Wa yaqulun, mereka mengatakan innahu syahrun mas'umun. Bulan Sofar adalah bulan yang sial. Fa abtalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Maka Nabi membatalkan hal ini. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi wadih, ya, jelas di sini, ya. Ada dua tafsir dari Sofar. Yang pertama, dia cacing yang ada di perut manusia atau hewan yang diyakini oleh orang-orang Arab lebih cepat menular dengan sendirinya daripada penyakit kudis. Ini tafsir yang pertama, berarti ini sama bagian dengan hadis la adwa. Ya. Tidak ada penyakit menular. Ingat, yang dinafikan bukan sunnatullah penyakit menularnya, tapi keyakinan penyakit dapat menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Ya. Nah, tafsir yang kedua dari Sofar, ya, bulan Sofar. Imam Malik mengatakan bahwasanya orang-orang Arab, ya, menghalalkan bulan selainnya, justru malah mensucikan bulan Sofar, mengharamkan, artinya mensucikan. Ya. Nah, ada yang lagi yang berpendapat bahwasanya mereka mengatakan bulan Sofar adalah bulan sial. Nah, kan di Indonesia sendiri juga ada, ya, etnis tertentu yang terpengaruh dengan agama Kejawen menganggap ada bulan-bulan sial. Nah ini ada narasumber ini langsung nih, banyak ini, wong Jowo ini. Mas Yudi, nah, gimana? Bulan apa aja itu yang dianggap bulan sial dalam kalender Jowo ini? Bulan Selo. Bulan Selo. Selo. Selo. Namanya apa? Selo. Selo. Oh Suro. Kirain Selo. Suro. Bulan Suro itu bulan Muharram. Sial itu. Enggak boleh nikah. Oh, kalau orang Arab meyakini bulan ini Syawal. Bulan Syawal malah pada nikah. Bukan bulan apa? Sofar malah pada akan nikah pada. Karena dianggap bulan sial. Oh, berarti Sofar juga. Oh, berarti warisan musyrikin Quraisy ini. Diyakini oleh kejawen, Masya Allah. Berarti ada ininya, Pak. Ada salapnya. Ada salapnya. Salapnya Abu Jahal. Mabulahab. Ya. Qala Ibnu Rajab. Kata Ibnu Rajab rahimahullah taala. Wa la'alla hadha al-qawla ashbahul aqwal. Ya. Nah, yang mengatakan bulan Safar itu bulan sial, nah, pendapat ini adalah pendapat yang ashbahul aqwal. Perkataan yang paling maksudnya ashbahul aqwal bukan yang paling menyerupai pendapat-pendapat yang lain. Artinya aswab, ya, yang lebih mendekati kebenaran. Ini watasya'umu bisafarin huwa min jinsitiyarati almanhiyi anha, dan menganggap sial bulan Safar diantara jenis tatoyur, ya, yang dilarang, diantara jenis menganggap sial yang dilarang. Ya, wakadzalika atasya'umu biyaumin minal ayyam, demikian pula menganggap sial hari-hari tertentu. Yaumil Arba'a, menganggap sial hari Rabu. Adapun larangan atau tidak dianjurkannya bekam di hari Rabu, memang terdapat hadisnya, ya. Bukan menganggap sial hari Rabu. Wa tasya'umu ahli jahiliyyati bi Syawalin fi nikah fihi khasatan. Ya, dan menganggap sialnya orang-orang jahiliyah pada bulan Syawal dalam nikah. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi. Ya. Menyelisihi hal ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam masalah ini dengan menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ya. Di bulan Syawal. Aisyah mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Intinya sama bulan kan enggak ada apa-apanya, artinya boleh melakukan sesuatu yang memang boleh, iya. Sofar juga ada yang mengatakan artinya Pak Layu, Pak Kuning itu ya. Jadi mungkin ada anggapan Sufrin. Kalau hari dianggap Selasa. Kalau hari Selasa dianggap sial. Allah haula wala quwata illa billah. Baik, mana lanjut? Wala naw'a. Wala naw'a, wala ghula. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan enggak ada naw'a, enggak ada ghula. Ini belum dibaca ya. Naam, fadhal. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wala naw'a, an-naw'u wahidul anwa'i wa sayati al-kalamu alaihi fi babihi insyaallah ta'ala. Qaluhu walaghula huwa bidhommi ismuhu wa jam'uhu aghwalun wa ghilanun wa huwa al-muradu huna. Qala Abu Sa'adati al-ghulu wahidul ghilani wa huwa jinsun minal jinni was syayatini. Kanat al-arabu taz'umu annal ghula fil falati tutsra'a tataro'a ya tataro'a linnasi tatalawwanu talawunan fisuwarin syatta wa taghuluhum ay tudilluhum anit tariqi wa tuhlikuhum fanafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa abatolahu. Wa in qila ma ma'na an-nafyi wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza taghawwalat al-ghilanu fabadiru bil adani ujiba anhu bi anna dhalika kana fil ibtida'i thumma dafa'aha Allahu an 'ibadihi aw yuqalu al manfiyyu laisa wujudal ghuli bal ma yaz'umuhu al arabu man tasarrafahu fi nafsihi aw takunu al ma'na itu bacanya apa al ma'na fi nafsi fa yakunu al ma'ni fa yakunu al ma'niyu aw yakunu al ma'niyu biqaulihi la ghula annaha la yastati'u an tudilla ahadan ma'adika ada ya sini ya enggak apa-apa ya enggak apa-apa tetap saya baca ini yang enggak ada dia itu saya ulang lagi tahu di buku pasuleri beda sendirian ini saja la tastati'u an tudilla ahadan ma'a dzikrillahi wa tawakkuli alaihi wa yashhadu lahu al haditsu al akharu la ghula walakin as-sa'ali saharatul jinni saharatul jinni ai walakinna fil jinni walakin fil jinni saharatan lahum. Nah, kalau walakin berarti atof saharatun marfu. Kalau antum baca walakin fil jinni saharatan boleh isim lakinna mu'akhkhar. Terus lanjut. Talbisun wa takhyilun. Wa minhu al haditsu idza taghawwalat al al-ghilanu fabadiru bil adani. Ai idfa'u syarraha bidzikrillahi hadza yadullu ala annahu lam yurad binafyiha lam yurid binafyiha adamaha wa minhu haditsu abi ayyubin ayyuba kana li tamrun fi sahwatin fa kanat al ghulu taji'u fatakhudhu. Dari mana tadi? Nau'a. Wala nau'a. Ya, ini nau' bintang-bintang. Ya. An-nau' wahidul anwa'. Ini bentuk mufrad dari anwa'. Saya til kalamu alaihi fi babi insyaallah. Akan datang nanti penjelasan mengenai lebih lanjut di babnya sendiri. Gak boleh meyakini masalah bintang-bintang itu, ramalan bintang itu, kejadian itu karena bintang. Ya. Waqauluhu wala ghula. Ghul itu mufrad dari gilan. Salah satu jenis dari setan atau jin. Ya. Baik, yang diyakini oleh orang-orang Arab menampakkan diri dia di padang pasir. Wahwa bidam mi ismuhu ya. Gul dia mufrad dari qailan ya. Wa jam'uhu aghwalun wa ghilanun jamaknya aghwal dan ghilan wahwa al muradu huna. Nah, ini yang dimaksud di sini ya. Baik, jadi Abu Zubair Muhammad bin Muslim beliau mengatakan mengenai gul syaitanah allati yaqulun gul adalah syaitan. Baik, syaitan setan betina itu. Qala Abu Sa'adat mengatakan Abu Sa'adat al-ghul wahidul gilan mufrad dari gilan wa huwa jinsun minal jinni wasyayatin. Dia adalah salah satu jenis jin dan setan. Kalau di kita kunti, ruwah, apalagi sih, ya. Kanatil Arabu tasmu an-nuhur fil falati tataraa linnas. Orang-orang Arab dulu mengklaim bahwasanya hul di falah di padang pasir bisa dia menampakkan diri kepada manusia, tatalawwan talawunan. Lalu dia bisa berubah-ubah warna, berubah bentuk di suarin syatta yang berbeda-beda. Watahuluhum. Ya. Lalu menyesatkan mereka di jalan, di padang pasir. Watahuluhum itu apa? Tudilluhum. Menyesatkan mereka anit tarik. Dari jalan, watuhlikuh dan membinasakan mereka. Fanafahu an-Nabi SAW wa Abu Thalib. Maka Nabi SAW membatalkan hal itu. Ya, menafikan dan membatalkan hal itu. Apa? Tiba-tiba ada orang di kelantan, masih tahu jalan lewat sini aja. Ya, ini dibatalkan. Ayo barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, ya, fa in qila ma makna nafyi. Kalau ada yang mengatakan, ada yang bertanya, apa maksud penafian dalam hadis ini? La hula kada gul. Waqad qala Nabi, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taqawwalatil gilad fabadiru bil adan. Jika gailan ini muncul, setan-setan ini muncul, maka segeralah kalian azan. Ya. Ini kan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya ini. Ya. Namun kalau di buku saya takhrijnya disebutkan hadisnya ini munqati. Ya. Baik. Karena disebutkan riwayatnya dari Hasan Al-Basri dari Jabir bin Abdullah. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sisi inqita'nya itu adalah Hasan Al-Basri tidak pernah berjumpa dengan Jabir bin Abdullah. Ya, Allah Alam. Jadi sana kedai. Nah, ujibanmu, maka dijawab, bi anna dhalika kana fil ibtida. Bahwa penafian ini di masa-masa awal dulu, summa dafa'a Allahu 'an ibadihi. Kemudian Allah menolak hal tersebut, melindungi hamba-hambanya dari ghul tadi, dari setan kayak gitu tadi. Nah, ya. Aw yuqal al-manfi laisa wujudal ghul. Ada yang mengatakan yang dinafikan bukanlah yang dinafikan keberadaan setan tadi, bal ma yasumuhu al-arabu min tasarrufihi fi nafsihi. Namun yang dinafikan adalah, ya, apa yang diyakini oleh orang-orang Arab, yang diklaim oleh orang-orang Arab berupa tasarruf dari si ghul. Ya. Bahwasanya si ghul tersebut punya tasarrufat, punya kewenangan, ya, punya kekuasaan untuk menguasai jiwanya. Nah, ini yang dinafikan. Ya. Kalau memang keberadaan jin jahat, ya ada mungkin. Jin itu akan teranggap sebagai jahat, durhaka, maksiat tatkala dia menampakkan diri kepada manusia. Ketika dia menampakkan diri kepada manusia, dia tergolong maksiat. Nah, wa yakunul ma'ni biqaulih la hula. Ya. Baik. Maka berarti, ya, arti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sini enggak ada ghul di sini, annaha la tastati an tudilla ahadan ma'a dzikrillah. Itu ghul, setan-setan ini enggak bisa menyesatkan seseorang jika seseorang itu sudah berzikir kepada wa tawakkuli alaihi. Ya. Baik, dan sudah bertawakal. Apalagi kalau orang sudah keluar rumahnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Akan ada seruan dari sana. Akan ada penjaga, selesai. Ya, setan putus asa. Wa yashadu lahu al-hadisul akhar. Nah, ini dikuatkan juga oleh hadis yang lain. Ya. La ghula lakinnas sa'diyah. Dalam hadis yang lain disebutkan enggak ada kul, tapi para, tapi yang ada adalah para sa'ali. Sa'ali itu apa? Saharatul jin. Para tukang sihirnya jin. Saharatul jin. Ingat, lihat di sini kalimatnya sahara diidofahkan kepada jin. Maka jinnya kan mudah menilai ya. Para tukang sihirnya jin. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya. Itu Nabi SAW menyatakan la safara wala qula walakinna sa'aliyah. Enggak ada gul, namun yang ada adalah para dukun, para tukang sihirnya jin. Sa'ali itu jamak dari sa'latin. Sa'lat. Ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya kata Al-Khattabi bahwasanya gul la tastati an taqula ahada. Auzubillah. Bahwa setan ini enggak akan sanggup menyesatkan seseorang. Ya, walakin fil jin saharatun ka saharatil ins lahum talbisun wa takhir. Namun pada jin itu punya tukang sihir seperti tukang sihir dari kalangan manusia. Jadi tukang sihir dari kalangan jin. Jadi kan tukang sihir dari kalangan manusia ada nih. Ya, dukun-dukun. Nah, di jin juga ada tuh tukang sihir. Ini super jahat lagi nih. Nah itu namanya sa'ali. Ya. Mau jamaknya ya. Sa'lat. Apa? Mufradnya sa'latin. Sa'lat. Baik. Nah nanti jin-jin tukang sihir dari kalangan jin ini dia akan memberikan talbis takhil kepada manusia yang sedang safar di jalan. Dibuat nyasar. Lagi-lagi juga hadis ini dhaif. Disebutkan hum saharatul jin, para tukang sihir dari kalangan jin. Allah ay walakin fil jin saharatun. Maksudnya apa? Namun pada jin ada sekelompok tukang sihir. Lahum talbisun mutakhirun. Yang dapat memberikan gangguan talbis, menghayalkan kepada orang-orang yang lewat. Wa minhul hadis. Maka dari sinilah hadis yang tadi disebutkan, namun hadisnya juga dhaif. Idza taqawwalatil aqilan fabadiru bil adzan. Jika qailan muncul, maka segeralah adzan. Karena kalau ada adzan, setan lari tuh, terkentut-kentut ke kamar mandi. Nanti selesai adzan balik lagi, iqamah kabur lagi. Selesai iqamah balik lagi. Ai infa'u syarraha bi dzikrillah maksudnya. Ya, fabadiru bil adzan. Segeralah adzan itu cegahlah keburukannya dengan berzikir kepada Allah. Wa hadza yadullu ala annahu lam yurid bi nafiha. Ada maha. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la hula bukanlah yang beliau maksud, ya, dinafikan keberadaan dari si gul tadi. Memang ada jin jahat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain tadi, gul itu adalah tukang sihir dari kalangan jin. Udah tukang sihir, kalangan manusia yang kering, ini jin lagi. Ya. Tukang sihir dari kalangan manusia yang kering, ini jin lagi. Tukang sihir ini jin lagi. Aduh. Wa minhu hadis Abu Ayyub. Lihat tadi juga hadis Abu Ayyub. Kana litamrun fi sahwatin. Fakana tilgul taji'u fatakhudhu. Ya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan kana li tamratin fi sahwah. Saya punya korma di dalam peti. Gul, tukang sihir jin tadi datang. Patak kudu, dia ngambil. Diambil sama dia. Hah? Baik, diambil. Nah, disebutkan oleh Abu Ayyub gul. Jadi bukan sekedar jin biasa. Sihir. Kalau yang mencuri Baitul Mal pada kisah Abu Hurairah itu jin biasa. Ya. Jin biasa ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jujur kali ini kepada namun dia aslinya pendusta besar. Nah, yang disebutkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini yang mencuri korma dalam peti adalah gul. Nah, memang ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab Al-Furqan Baina Ulil Rahman menyebutkan memang ada setan-setan yang mencuri. Ya. Baik. Kalau sepertinya tuyul benar enggak? Memang ada. Memang ada. di Al-Furqan Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang wali setan yang berwujud waliullah. Ya, ketika dia ceritanya mau kayak Maryam, makanan apa aja ada. Kalau Maryam min indillah, dari Allah. Ah ini dukun-dukun gitu ya. Nih, kamu mau makan apa? Nih. Ya, saya mau kue geplak. Nih, ada kue geplak. Kamu mau apa? Cucur. Nih. Kamu mau apa? Kue rangi. Nih. Semua ada. Setannya jago mencuri makanan Betawi. Kamu mau apa? Telepon. Nih ada. Mau kue putu. Nih ada. Nah, Ibnu Taimiyah menceritakan waktu itu ada wali setan yang menampakkan diri wali Allah menghadirkan makanan-makanan yang waktu itu enggak ada di situ. Dan ternyata ketika orang-orang safar ke negeri Yaman, disebutkan sebuah warung, ketika dia singgah di sebuah warung mat'am, diceritakan kemarin atau berapa hari yang lalu, pas ketika orang-orang itu melihat ada dukun atraksi memberikan makanan, warung itu kehilangan makanan. Makanannya sama dengan yang dihadirkan ketika si dukun tadi atraksi. Berarti ngambilnya dari warung tadi, jinnya. Jadi bukannya ada gitu, jinnya ngambil, bentar bos, cus, dia pergi. Cus lagi datang. Dia pergi ngambil, balik ini bos, ke dukun tadi, sehingga dukunnya. Jadi jangan heran ketika tiba-tiba ada orang kayak Maryam, enggak ada, dia bukan Maryam. Sehingga Nabi Zakaria dia keheranan. Min aina hadza, dari mana ini? Orang ini billah, ini dari Allah. Dia bukan Maryam. Yang seorang nabi aja heran kan? Dia bukan. Jangan heran tiba-tiba lagi ngumpul gini, enak-enak gini nih. Sekarang buah apa yang enggak ada di musim sekarang? Mangga. Mangga manis kan udah habis tuh, orang-orang hutan banyak sekarang. Enak nih kalau makan mangga nih, Indramayu atau apa namanya, harum manis nih. Wah udah gak musim, tiba-tiba dihadiri. Ya. Oh kalau gak musim, berarti itu mata kita disiram. Itu bukan mangga, karena gak ada. Jin gak bisa ciptain mangga. Kalau antum makan itu bukan mangga. Semakan ya mungkin selain. Nah tuyul kayak gitu gitu dia mencuri, dia ada dia gulnya. Loh iya kan ngambil ya, apa namanya, gandum di Baitul Mal 3 hari berturut-turut, dia mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah. Ya ini Abu Ayyub Al Ansari mengatakan juga bahwa apa namanya, ya kormanya dipetik, diambil oleh jin. Ya. Jadi bisa jadi demikian di rumah kita. Ya. Tapi tidak jahat juga itu. Jinnya kepala, kepala hitam atau kepala orang. Ya. Jadi semua jin bisa begitu. Gulnya aja yang jahat-jahatnya. Ya. Bismillah, ditutup Bismillah. Ya. Tapi udah kejadian juga, yuk. Emangnya antum lebih soleh daripada Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari kehilangan, ya? Kehilangan korma. Nah, saya barakallahu fikum. Kemudian, qala al-musannif wallahu ma'an anasin. Nah, fadal, Syekh Marwan. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عطوة ولا تيارة ويؤجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة شرح قوله ويؤجبني الفعل قال أبو سعادات الفعل مهموز فيما يسر ويسوء وتيارة لا تكون إلا فيما يسوء وربما استؤملت فيها يسر يقال فيما يسر يقال تفاعلت تفاعلت بكذا وتفاولت Watafawaltu ala tahfifi wa qalbi walaqad aula'an nasa waqad uli'a an-nasu walaqad uli'an nasu bitarkil hamzati tahfifan wa innama uhibbu ahabbal fa'li fa'la li'anna an-nasa idza amalu idza amalu faidata faidata Allahi warojau aidatahu inda kulli sababin do'ifin au qawiyin fahum ala khairin wa idha qata'u amalahum warojaahum minallahi ta'ala kana dhalika minasyari wa ammat tiyaratu fa inna fiha su'ad dhanni billahi wa tawakku'a al-bala'i wa tafa'ulu an yakuna rajulun maridun wa yasma'u akharun akharu yaqulu ya salimun aw yakunu tali aw yakunu talibu dola yakunu talibad dolatin wa yasma'u akhara yaqulu ya wajidu fa yaqa'u fi dhannihi annahu yabra'u min maridihi wa yajidu dhalatahu wa minhu alhadisu qila ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mal fa'lu qala alkalimatu at-tayyibatu. Qala al-musannif rahimahullah wa lahumma masih dari keduanya riwayat Bukhari Muslim an Anas dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa wa la tiyarta, enggak ada adwa ya, penyakit menular dengan sendirinya, enggak ada takoyur anggapan sial ya, wa yujibuni al-fa'lu, namun yang membuat aku kagum adalah al-fa'lu ya, al-fa'lu. Kemudian qalu wa man fa'lu, apa itu al-fa'lu wahai Rasulullah? Qala al-kalimatu at-thayyibah, kalimat yang baik ya. Syarhun qawluhu wa yujibuni al-fa'lu, qala Abu Sa'adah al-fa'lu mahmus ya, yang difathahkan di situ bima yasurru wa yasuhu ya. Itu adalah kalimat yang digunakan dalam hal yang menggembirakan atau yang buruk gitu. At-tiyaratu la takunu illa bima yasuhu. Nah, yang namanya tatayur tiyarah hanyalah digunakan dalam hal keburukan. Nganggap sial. Warubba mastu'minat bima yasurru. Ya, dan terkadang juga digunakan untuk kesenangan kalau kita hoki gitu. Yuqal tafa'altu bikada. Ya. Aku bertafa'ul dengan ini. Wa tanawaltu wa tafawaltu ya wa tafawaltu ala takhfif, dengan ditakhfifkan tanpa tasdid. Wal qalbi, aku bertafa'ul dengan ini, menunjukkan kejadiannya dan qalb kebalikannya. Wa qad'u li an-nasu bi tarkil hamzah takhfifan. Dan apa namanya, ini orang-orang lebih sukanya ini menghilangkan hamzahnya Kenapa takfifan? Supaya ringan dibaca. Jadi baca tafawaltu. Wa innama ahabbal al-fa'la. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai al-fa'lu, bukan tatayur anggapan sial. Li'anna an-nasa idza amalu fa'idatullah. Ya. Karena orang-orang dulu jika mengharapkan faedah dari Allah, warajau, ya. Ya. Aidatahu inda kulli sababin da'ibin aw qawiyyin. Ya. Dan mereka berharap manfaat pada setiap ya, sebab yang lemah maupun yang kuat. Ya. Nah, kalau sudah begini fahum ala khairin, maka mereka berada dalam kebaikan. Wa idza qata'u amalahum, nah apabila sudah putus harapan mereka dari Allah, ya. Mereka apabila mereka memutus harapan mereka dari Allah, ya. Wa raja'ahum minallah ta'ala kana dzalika minasy-syarr. Apabila mereka sudah memutus harapan mereka dari Allah, maka itu keburukan. Ya. Jadi al-fa'l ini adalah yang muncul ya, pada seseorang berupa kegembiraan ya, dari suara yang dia dengar atau keadaan yang berlangsung sehingga dia berharap ada kebaikan di situ. Nah. Baik. Jadi di sini ada kalau tafa'ul ini husnudzon kepada Allah. Ya. Husnudzon. Kebalikannya dengan tatayur, tasaum. Merasa sial, itu ada su'udzon kepada Allah. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Wa amatiyaratuna adapun tatayur anggapan sial, fa'inna biha, karena dalam tiara ini su'udzan billah, terdapat buruk sangka pada Allah. Wa tawakkal bana. Ya. Dan ya ini apa namanya? Menganggap akan ada bala. Wa tafa'ul ayakuna rajulun maridun. Ya. Sedangkan tafa'ul misalnya ada orang yang sakit. Fa yasma'u akhar, kemudian dia dengar orang lain mengatakan dia salim. Wahai orang yang sehat, padahal dia lagi sakit. Aw yakunu talibatalatin, atau ada orang yang sedang cari barang yang hilang. Fayasma'u akhar, kemudian dia dengar ada orang lain. Yaqul ya wajidu, wahai orang yang menemukan, kamu bakal dapetin nanti. Gitu. Ya, pembahasan sebelumnya kan kita telah menerangkan itu. Ya, orang yang terkena penyakit berbisa disebut namanya apa? Salim. Ya, itu. Kebalikannya dikasih nama dengan kebalikan. Kenapa tafa'ulan? Ada rasa optimis harapan dari Allah untuk sembuh. Ya. Orang yang barangnya hilang, ya wajidu. Ya. Wajid kan isim fa'il wajada yajid wujudah. Ya. Mendapatkan. Ya. Wahai orang yang menemukan. Padahal dia lagi nyari, enggak belum dapat. Ya. Mana kita ini? Fa yaqau fi dhannihi annahu yabra'u min maradih. Maka akan terdapat akan mengena di dugaan dia bahwa dia akan lepas dari penyakit ini. Wa yajidu dhalatahu, dia akan menemukan barang yang hilang. Wa minhul hadis, dan dari sini hadis ini. Ila ya Rasulullah man fa'lu? Ya, kata Rasul, ketika Rasulullah ditanya apa itu fa'al? Qala al-kalimatu at-thayyibah. Kalimat yang baik. Nah, baik. Fadhal. Bismillah, qul rahimallahu taala. Qauluhu qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu at-thayyibatu. Bayyana sallallahu alaihi wasallam anna al-fa'la yu'jibuhu fadalla ala annahu laysa min at-tiyaratil manhiyyi anha. Qala ibn al-Qayyim laysa fil ijabi bil fa'li wa mahabbatihi syai'un min asy-syirki bal dhalika ibanatu an ibanatun an muqtada at-tabi'ati wa mujibil fitratil insaniyati allati tamilu ila ma yuwafiquha wa yulaimuha kama akhbarahum sallallahu alaihi wasallam annahu hubbiba ilaihi an nisa'u wat-tibu wa kana yuhibbul halwa'a wal asala wa yuhibbu hasanas sauti bil qur'ani wal adani wa yastami'u ilaihi wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa makarimi wa makarimas siyami wa bil jumlati yuhibbu kulla kamali wa khairin kamalin wa khairin wa ma yufdi ilaihima wallahu subhanahu qad ja'ala fi gharaizin nasi nasil ijabi al ijaba bi sima'il ismil hasani wa mahabbatahu wa maila nufusihim ilaihi wa kadhalika ja'ala fiha al irtiyaha wal istibsara was surura bismil falahi was salami wan nijahi wat tahni'ati wal busra wal fawzi wat dhafri wa nahwi dhalik wat dhafari wa nahwi dhalika fa idza fara'at hadhihi al asma'a Fa'idha qara'at hadhihi al-asma'u al-asma'a istabsharat bihan nafsa. Fa'il, nafsu. Bihan nafsu. Wan saraha laha as-sadru. Wa qawiyya biha al-qalbi. Qalbu. Wa idha sami'at iddadaha aw jabalaha dudda udidda hadhihi al hali fa ahzanaha dhalika wa athara laha khawfan wa tiyaratan wan kimasan wan kibadan amma qasadat lahu wa azamat alayhi fa awrasa laha dararan fid dunya wa naqsan fil imani wa muqarafati syirki wa qala al halimi wa innama kana sallallahu alaihi wasallama yujibuhul fa'la li anna tasa'uma su'u dhanni billahi ta'ala bi ghairi sababin muhaqqaqin wat tafa'ulu husnu dhanni bihi wal mu'minu ma'murun bihasani dhanni billahi ta'ala bihusni dhanni billahi ta'ala ala kulli halin. Wadih ya, jelas. Wa qawluhu wa man fa'lu apa itu fa'alu ya Rasulullah. Al-kalimat taibah kata Nabi, kalimat yang baik. Ya. Baik, kemudian bayana sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW menjelaskan anal fa'la yujibuhu, bahwa fa'al memang membuat beliau kagum. Padahal ala annahu laisa dengan tiyarati al-mandi anha. Ini menunjukkan al-fa'al, rasa optimis seperti ini, bukan tatayur yang dilarang. Beda ya rasa optimis dengan anggapan hoki. Ya. Kalau hoki itu beda. Hoki itu menganggap ya hoki itu kayak sial lawannya gitu. Ya. Misalnya orang Cina menganggap tahun ini sio ini hoki. Oh hoki. Ah, oh hoki. Itu kan ada anggapan yang kayak sial gitu, jadi mau hoki. Nah, beda ya, mau optimis gitu. Ya, nanti akan menimbulkan husnudzon kepada Allah. Kalau hoki enggak, memang tawakalnya itu sandarannya itu kepada sesuatu yang dianggap membawa keberuntungan dia. Ya, jimat keberuntungan gitu. Mana lagi tadi? Kata Ibnu Qayyim, laisa min al-ijab bil fa'l wa ma'abati syai'un min asy-syirk. Kekaguman dan kecintaan kepada fa'al itu bukanlah bagian dari kesyirikan. Bal dalika ibanatun an muqtadal tabiati. Bahkan itu adalah ibanah, sebuah hal penjelasan dari muqtadal tabiah. Ya, dari memang tuntutan tabiat manusia. Ungkapan hati nurani manusia, tuntutan fitrah manusia. Mujibul fitrah, tuntutan fitrah. Al-insaniyah manusia allati tamilu ila ma yuwafiquha wa yulaimuha, yang memang dia cenderung kepada sesuatu yang cocok dan sesuai dengannya, ya, dengan jiwanya. Kama akhbarahum, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada mereka, annahu hubiba ilaihi min ad-dunya an-nisa'u wat-tib, ya, bahwa hubiba ilaihi beliau dibuat suka oleh dunia, yaitu nisa, wanita dan kewangian membuat beliau menyukai. Ya. Wa kana yuhibbul halwa wal asal. Beliau juga menyukai manisan dan madu. Manisan halwa. Ya. Hadis Aisyah. Oh ya, shaut Al-Qur'an, beliau juga memiliki bacaan Qur'an yang bagus. Sahabat ada baca Quran, didengarin oleh Nabi. Nah, wal adzan, adzan yang bagus, wa istami'u ilai. Dan beliau juga ya mendengarkan. Ya, ini kalau bagus bacaan. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Abu Musa al-As'ari. Ya. Baik. Ketika Abu Musa al-As'ari baca Quran, didengar oleh Nabi. Maka setelah itu kata Nabi, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu telah diberikan mizmar, suara yang indah, dari suara yang indah ali Daud. Nabi dengar ini. Ya. Baik. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq, Nabi juga mencintai ya, perangai yang tinggi, akhlak yang tinggi, yang mulia. Wa makari ya, wa makari masyian. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga mencintai akhlak yang apa namanya? Perangai yang mulia. Kemudian juga secara keseluruhan, ya ibu pula kemanin wahayat. Belum mencintai secara kesempurnaan dan kebaikan. Wa ma yubli ilaihima, dan hal-hal yang mengantarkan kepada itu semua. Allah Subhanahu wa taala qad ja'ala fi ghara izinasi fi ghaza fi ghara izinasi al-ijaba bi sima'il ismi wal hasani wa mahabbatah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya pada naluri manusia ghara izinas, ada ijab. Ya. Ada kekaguman untuk mendengar suara yang baik dan mencintainya, kan begitu memang. Ini ada ekori ya, suaranya falas, satu lagi suaranya merdu, tentu kita akan suka yang merdu. Ya enggak, lihat orang-orang ini nggak bisa bahasa Arab, dia jadi makmum sholat, sholatnya imamnya suaranya enak, tartil, mujawad kiroahnya, mujawadah, kemudian suaranya sedih, membawa kepada kesedihan, orang-orang bisa nangis. Ya, baik. Saya ya ini kita sering sila untuk teraweh ya imam cakap di sebelah kita tahu di sebelah ya kalau di masjid larang saya sudah doa witir panjang. Jangankan tahu arti doanya, dengerin saya sudah doa aja itu udah. Ini tuh di kolbu kan begitu. Saya kalau bawa jamaah, saya kan tahu kalau teman-teman jamaah yang saya bawa enggak bisa bahasa Arab, nangis sebelah saya. Sesungguhnya. Kalau saya tanya artinya juga enggak tahu itu. Apa artinya tadi? Enggak tahu. Ya, karena memang sudah tabiat manusia mencintai suara yang sunyi. Wabailan nufusihim ilaih, dan kecenderungan kalbu mereka ke situ, jiwa mereka. Wa kadzalika ja'ala fiha al-irtiyaha wal istibsyara was-surura bismil falah was-salam wan najati wa tahniyati wal busra wal fawzi wal dhafari wa nahwi dzalika. Ya. Demikian pula Allah menjadikan dari jiwa-jiwa manusia ada rasa nyaman, senang, gembira dengan keberuntungan, keselamatan, kesuksesan, penghormatan, berita gembira, kemenangan, keberhasilan dan semisal. Faida qara'at. Ya. Faida qara'at hadhil asma wa al-asma'an. Ya. Jika apa namanya? Membaca. Tiga asma. Telinga mendengar ya, hal-hal tersebut. Ya. Istab syarat bihan nafsu, maka jiwa menjadi senang. Wansara halau asadun, dada menjadi lapang. Wa qawiyya bihal aqalbu, kalbu menjadi kuat dengan itu semua. Wa idha sama'at ad-dadaha, namun kalau dia dengar kebalikan ya, ya, yang berlawanan dengan tadi semua, yang berlawanan dengan menang, gembira, senang, selamat, itu semua, maka awjabalaha didahadil hal. Ya. Maka pasti apa namanya hal ini akan berlawanan dengan keadaan tersebut. Fa'ahzanaha, membuatnya sedih dalika. Wa'atharolaha, khaufan wa tiyaratan. Ya. Dan akan mempengaruhinya. Akan jadi takut, akan rasa sial bahkan. Wan kisyaman wan kitwan ibadan. Ya. Merasa murung, mundur. Amma qasadat, dari apa yang telah dimaksudkan lahu, wa azamat alaih, dan apa yang telah ditekadkan. Fa awrasalaha dararan fid dunya, maka ini akan memberikan dampak berbahaya di dunia. Itu apa? Wa naqsan fil iman, kekurangan dalam iman. Wa mukharafata asyirki, dan akan mudah jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Qala al-Halimi, inna makana yujibu al-fa'lu, ya, kata al-Halimi, Nabi SAW kagum kepada al-fa'al, ya, li'anna tasya'uma su'udhan. Karena kalau merasa tasya'um, merasa pesimis, merasa sial, itu adalah bersangka kepada Allah Ta'ala, bi'guiri sababin muhaqqaqin, tanpa ada sebab yang jelas, yang pasti. Wa tafa'ul husnudhan ibin, sedangkan optimisme adalah sangka baik kepada Allah. Wal mu'minu ma'murun bi husnudzan. Sedangkan mukmin justru memang diperintahkan untuk husnudzan kepada Allah Ta'ala ala kulli halin, atas segala keadaan. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Syadallah.